Assalamualaikum, Anda masih bersama kami di Ibnul Qayyim FM. Sebentar lagi kita akan menyimak kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Karimah Askari Hafidhahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan dan jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan dan karunia-Nya, terkhusus pada malam-malam Ramadan dan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian untuk beribadah dan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Syar'iyyah. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, qa'idatun 'azimah, kaidah yang agung. Al-adwiyatu tibbiyatu la tu'athir fil mansus. Obat-obat kedokteran itu tidak memberikan pengaruh kepada orang yang dirasuki syaitan. Qala al-allamah Ibnu Al-Qayyim fi Zadi, berkata al-allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi ma'rid kalamihi 'ala as-sar', ketika beliau membahas tentang kesurupan. As-sar'u sar'an. As-sar' ya, as-sar' itu orang yang kesurupan, disebut juga al-mas. Orang yang kesurupan disebut al-masru' dan al-mamsus. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kesurupan itu ada dua bagian. Sar'un minal arwahil khabithati wa sar'un minal akhlaqir radi'ah. Yang pertama adalah ya, sar' gangguan, kerasukan, minal arwahil khabithah, dari ruh-ruh yang jahat, yang buruk, yang hendak merusak seseorang dan menyakiti. Wa sar'un minal akhlaqir radi'ah. Ada juga kerasukan, yakni gangguan, disebabkan karena campuran-campuran yang jelek. Ya, terjadi kesalahan dari sisi kesehatan. Ya, apakah salah makan atau salah minum, dari al-akhlatu radi'ah, campuran-campuran yang buruk sehingga dapat menimbulkan penyakit. Nah, wasani yang kedua, jenis yang kedua ini, yaitu gangguan atau dicampurinya tubuh dengan al-akhlatu radi'ah, campuran-campuran yang jelek, apakah racun atau zat-zat tertentu yang dapat merusak tubuh. Yang kedua ini huwa alladhi yatakallamu fihi al-athibba fi sababihi wa ilajihi. Jenis yang kedua ini yang memang menjadi pembicaraan para dokter tentang sebab munculnya satu penyakit, lalu bagaimana cara pengobatannya. Ya. Apakah disebabkan karena makanan, ya, atau yang semisalnya pola makan tidak teratur, atau salah makan, atau makanan yang mengandung racun lalu kemudian dia memakannya, atau yang semisalnya, atau dia makan berlebihan sehingga menimbulkan penyakit. rentan penyakit atau yang semisalnya, maka ini yang menjadi pembicaraan para dokter. Mereka menganalisa satu jenis penyakit lalu berusaha mencari penawarnya, penyembuhnya dari obat-obat yang mereka ketahui. Nah, ini bukan menjadi pembicaraan as-sar'u dalam artian hubungannya dengan al-arwahul khabithah, ruh-ruh yang jahat. Wa amma sar'ul arwahi fa a'immatuhum ay al-atibba wa uqala'uhum ya'tarifuna bihi wa la yadfa'unahu. Adapun gangguan disebabkan karena ruh-ruh yang jahat dari kalangan syaitan dan jin, maka tokoh-tokoh dari kalangan para dokter, ya, demikian pula para uqala, orang-orang yang berakal, mereka mengakui bahwa ada yang namanya kerasukan itu, diganggu oleh makhluk halus, diganggu oleh jin, syaitan. Itu ada. Tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan al-jahmiyah wal-mu'tazilah. Adapun ahlus sunnah al-uqala, bahkan disebutkan di sini a'immatul atibba, tokoh-tokohnya para dokter itu menetapkan ada yang namanya kerasukan, makhluk jahat. Wala yadfa'unahu, akan tetapi para dokter tidak mampu menangani, tidak mampu menolak. Mereka belum memiliki resep yang dengannya dapat menyembuhkan penyakit orang yang kerasukan. Jadi kalau ada seorang yang mesru', yang mamsus, jangan ke dokter. Karena dokter bisanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya hubungannya dengan kesehatan. Nah, dari al-akhlatul radi'ah, seperti yang kita sebutkan tadi, salah makan atau yang semisalnya, ya, sehingga menyebabkan penyakit pada jasad seseorang. Nah, itu dibawa ke dokter. Tapi hubungannya dengan gangguan makhluk, syaitan, jin yang jahat, maka ini dokter tidak mampu untuk menolaknya. Nah, wa qala al-allamah Ibnu Utsaimin kama fi majmu'i fatawahu, berkata al-allamah Ibnu Utsaimin dalam majmu'ul fatawa, ba'da an naqala kalam Ibnu al-Qayyim fi az-Zadi, setelah beliau menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ammal ilaju a'ni ilaja sar'il arwah faqad i'tarafa kibarul atibba anna al adwiyata at tabi'iyyata la tu'athiru fihi. Adapun pengobatan, ya, dari menyembuhkan orang-orang yang kerasukan disebabkan karena makhluk-makhluk yang jahat, maka itu telah diakui oleh para pembesar dokter bahwa obat-obat tabi'iyah, ya, obat-obat alami itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Nah, jadi orang yang kerasukan kan macam-macam, kadang terasa sakit di kepala, jangan dikasih dekolgen. Nah, ya, jangan dibawa ke dokter kalau hubungannya dengan almas. Nah, karena apa? La tu'athiru fi, tidak akan berikan pengaruh. Sakit kepalanya itu bukan karena sesuatu yang hubungannya dengan jasmani, tapi ada gangguan. Nah, kalau syaitan mengganggu yang menyebabkan matanya buta, jangan ke dokter spesialis mata. Kalau terganggu telinganya ditutup oleh syaitan, jangan ke dokter THT. Nah, karena mereka tidak mampu. Wa ilajuhu, lalu bagaimana cara pengobatannya? Biddu'a wal qira'ati wal mau'izah, ya, dengan doa, dengan dibacakan ruqyah, dan dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat, ya, kiat-kiat bagaimana cara menghindari syaitan dan godaan syaitan, gangguan dari syaitan, kejahatan-kejahatan mereka, makar-makar mereka kepada manusia, pada kaum mukminin. Itu yang dipelajari. Nah, sehingga datangnya kemana? Ya, kepada mereka yang mengerti tentang cara ruqyah, ataukah dia meruqyah dirinya sendiri, ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, atau dengan doa-doa dan zikir-zikir. Farraquna bihajatin ila ayyu'alijul mamsusina birruqa la bikathrati zuyuti waddahanat. Maka orang-orang yang meruqyah itulah yang butuh untuk mengobati mereka-mereka yang kerasukan itu dengan ruqyah-ruqyah yang syar'i, bukan dengan banyak dikasih zuyut, kasih minyak, diolesi badannya, kasih macam-macam. Nah, ya, tidak seperti itu. Ya, beliau menyebutkan ini karena ada sebagian mereka menyangka bahwa kalau orang kerasukan itu dikasih banyak-banyak minyak di seluruh tubuhnya, minyak zaitun atau ya yang lainnya. Nah, bukan seperti itu, tapi dengan cara ruqyah, ruqyah yang syar'i. Qa'idatun ukhra, qa'idah yang lain. At-tibbun nabawi la yunasibu illa al-abdan at-tayyibah. Ya, pengobatan cara nabi itu tidak akan cocok kecuali kepada tubuh-tubuh yang baik pula. Ya. Nah, tubuh yang baik. Yang dimaksud tubuh yang baik di sini bukan hanya baik jasmaninya, tapi maksudnya adalah pemilik tubuh itu. Yang memiliki tubuh itu harus baik. Seorang hendak meruqyah harus disertai dengan keyakinan seseorang kepada Allah, harus disertai dengan kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kalau tidak, tidak akan berikan pengaruh kepada al-mamsus yang diganggu oleh jin dan syaitan itu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, fatibun nubuwati la yunasibu illa al-abdan at-tayyibah. Pengobatan cara nabi itu tidak akan sesuai kecuali ke tubuh-tubuh yang baik pula. Nah, demikian pula meruqyah harus ada keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bersandarkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dalam meruqyah, tidak dikembalikan kepada dirinya, namun yang menyembuhkan itu adalah Allah. Faltuhayyil abdan bi thiqati billah wa tawakkul alaih. Maka hendaklah tubuh-tubuh itu disiapkan, dilatih untuk penuh kepercayaan kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Wa taslim lima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menerima terhadap apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lekai tantafi' bitibbin nabawi, agar engkau bisa mendapatkan manfaat dengan pengobatan cara nabi. Nah, termasuk pula diantaranya jenis bahan-bahan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti min habbatin sauda, seperti al-habbatu sauda. Ya. Nah, cintan, cintan hitam, habbatu sauda. Ya, yang jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan disebutkan nanti hadisnya, al-habbatu sauda syifa min kulli da illa sam. Al-habbatu sauda itu adalah obat dari segala penyakit kecuali as-sam. Apa itu as-sam? Mati. Mati enggak ada obatnya. Kalau sudah ditetapkan oleh malakul maut, selesai perkara. Sesehat apapun orang itu. Nah, maka hadis Nabi SAW bersifat umum. Berarti al-habbatu sauda itu obat dari segala penyakit. Nah, subhanallah. Padahal murah di pasar itu. Iya kan? Murah. Tapi banyak dari mereka yang tidak memperhatikan. Nah, secara kedokteran juga terbukti bahwa itu benar-benar bermanfaat. Ya, terserah dokter menetapkan atau tidak. Yang penting Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam hadis yang sahih, seorang muslim hendaknya percaya penuh keyakinan bahwa al-habbatu sauda syifa min kulli da', tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disertai dengan keyakinan, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar adanya, disertai dengan sikap bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sana, demikian pula sana, ya, sana ini sejenis tumbuhan, ya. Nah, banyak tumbuh di Hijaz, daerah Makkah sana banyak. Ya, dia seperti hinna, tahu hinna? Pacar. Pernah lihat ya, pacar? Anda sendiri belum pernah lihat. Nah, daun pacar, ya, bunganya itu berwarna agak kebiruan. Nah, ya, biasanya banyak tumbuh di sebagian negeri Arab, khususnya di daerah Hijaz. Nah, yang paling terkenal itu dari Makkah, sana al-Makki. Nah, ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, alaikum bisana was-sinnaut. Hendaklah kalian berobat dengan as-sana dan as-sinnaut, fa inna fihima shifa min kulli da' illa as-sam. Karena pada kedua ini, as-sana dan as-sinnaut, as-sana itu yang kita sebutkan tadi, as-sinnaut itu adalah madu, adalah obat dari segala penyakit kecuali mati. Kecuali mati. Nah, ya, nggak tahu di sini ada nggak? Ada nggak di sana? Sana itu ada nggak di sana? Nah, ah, di Jawa atau di mana? Coba dicari, ya. Sana. Wa asal dan madu. Wa hijamah, berbekam. Ini pengobatan. Telah kita sebutkan kemarin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan asy-syifa'u fi thalathah. Pengobatan itu terdapat pada tiga. Apa saja? Syartatu mihjam, wa syarbatul asal, wa al-kay. Nah, berbekam, minum madu, kemudian kay. Dan aku melarang umatku dari melakukan al-kay. Nah, ini tidak menunjukkan pembatasan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan al-habbatu sauda syifa min kulli da. Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisana. Nah, ya, dan biasanya mereka mencampur dengan madu, ya. Oleh karena sebagian para ulama ada yang menyebutkan alaikum bisana wasinnaut, as-sana dan as-sinnaut, sana dicampur dengan sinnaut, yaitu madu. Ya, biasanya sebagian mereka mencampur. Coba kalau yang umroh atau yang haji, mungkin ingat-ingat di sana, cari sana. Nah, cari sana. Nah, qa'idatun 'azimah, qa'idah yang agung. Al-Qur'an wa sunnah in talaqaha al-mamsus bil iman wal iz'an nala syifa biiznillah. Al-Qur'an dan as-sunnah apabila diterima oleh orang yang kerasukan itu dengan iman dan penuh ketundukan, maka dia akan merasakan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lagi-lagi harus kembali kepada keyakinan. Rasa percaya, bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ditekankan. Nah, oleh karena itu kalau ada seorang yang sakit, hendaknya selalu diingatkan tentang Allah, bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikuatkan untuk menggunakan alternatif pengobatan-pengobatan. Nah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal adillatu li hadhihi al qa'idati katsirah. Dalil-dalil yang menunjukkan kaidah ini banyak. Yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh. Wa minha qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Qur'anul Karim minal qur'an. Min di sini bukan yang dimaksud min tab'id. Bukan yang dimaksud wa nunazzilu ba'dal Qur'an, bukan. Tapi min di sini untuk menjelaskan bahwa jinsul Qur'an, Al-Qur'an Karim itu adalah syifa. Kami menurunkan dari Al-Qur'an Karim itu adalah syifa, penyembuh. Dan ayat ini umum, menyembuhkan apa saja. Penyakit rohani, dan itu yang utama, demikian pula penyakit jasmani. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi kaum mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara, tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat, mau'idah dari Rabb kalian, dan penyembuh apa yang terdapat di dalam dada-dada manusia, dan sebagai hidayah dan rahmat bagi kaum mukminin. Yang menjadi syahid dari kedua ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Nah, dan itu termasuk di antara sifatullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, kalamullah. Maka kita dianjurkan untuk meruqyah dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Falyahris arraquna ala tadhkiril musabina bisihri wal massi billah wa rabtihim bihi. Maka hendaklah orang-orang yang meruqyah itu semangat untuk mengingatkan orang-orang yang diganggu sihir, diganggu kerasukan, untuk menguatkan dirinya kepada Allah dan mengikat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia senantiasa berzikir kepada Allah. Thiqatan wa tawakkulan wa iqbalan alaih, dengan penuh kepercayaan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan syariah. Wa ta'ziman lahu, dan mengagungkan Allah, wa hubban wa ijlalan, yang disertai rasa cinta dan memuliakan, wa khudu'an wa inqiyadan, sekaligus merendahkan diri dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah fa inna hadha min a'zami asbabi ta'jilil 'afiyati lil marid min qibali rabbih. Karena ini semua merupakan sebab yang paling besar disegerakannya kesembuhan bagi orang yang sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semangat diingatkan itu. Jadi tidak cukup hanya sekedar dibacakan, dibacakan, dibacakan, tapi tidak ada keyakinan. Maka hendaknya harus disertai keyakinan, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itulah yang menyembuhkan, Allah itu yang mendatangkan manfaat. Kemudian masalah yang berikutnya, mata yu'ti raqi al-'asala lil mashur, kapankah orang yang meruqyah itu memberi madu kepada yang disihir, yang terkena sihir? Telah kita sebutkan bahwa asal meruqyah itu dengan firman-firman Allah, dengan al-asma wa sifatullah tabaraka wa ta'ala, dengan doa-doa dan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada benda-benda tertentu yang memang disebutkan bahwa itu juga penyembuh. Seperti al-habbatus sauda, demikian pula minum madu atau yang semisalnya. Namun yang inti yang paling utama itu apabila seorang kerasukan atau terkena gangguan jin adalah ruqyah. Ruqyah syar'i. Nah, oleh karena itu di sini beliau menyebutkan bahwa adakah waktu tertentu di mana seorang yang kerasukan itu diberikan madu? Apakah itu bermanfaat yang hubungannya kepada penyakit dia ketika diganggu oleh jin atau terkena sihir? Al-jawabu, jawabannya, al-'asalu ahadul adwiyatin nafi'ah. Madu itu salah satu obat yang sangat bermanfaat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu telah mengilhamkan kepada lebah-lebah, ya, an ittakhidhi min al-jibal, hendaklah engkau atau kalian wahai lebah, ambillah atau buatlah rumah-rumah dari pegunungan, dari bukit-bukit. Wa minasyajar, dan dari pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang mereka buat, yang dibuat oleh manusia. Sebab sarang lebah atau tempat lebah itu kan ada yang alami, ada yang buat oleh manusia. Nah, jadikanlah itu sebagai tempat kalian. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Kemudian makanlah kalian dari setiap az-tsamarat, dari buah-buahan yang ada. Dari apa yang kalian isap, dari apa yang kalian makan, silakan makan apa saja. Nah, oleh karena itu makanannya madu macam-macam. Dan kualitas hasilnya juga itu ditentukan dari makanannya. Nah, di Indonesia ini aja macam-macam, ya kan, ada madu kelengkeng, ada madu randu, gak tahu apa itu randu, ada madu apa lagi, duren, nah, rambutan, macam-macam, ya. Nah, sehingga itu memberikan pengaruh kepada warna dari madu tersebut, pada rasanya, ya, dan juga kepada manfaat dan khasiatnya. Nah, kalau di Yaman itu yang paling terkenal dari Hadramaut, madunya Hadramaut dari isapan daun sidr dan bijara. Ya, itu luar biasa digemari oleh banyak orang. Mereka merasakan Naam. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Makanlah wahai lebah-lebah dari setiap buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dhulula. Lalu hendaklah engkau kalian berjalan ya, di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khuruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut-perut lebah itu minuman yang bermacam-macam warnanya. Nah, oleh karena itu dilihat dari warna enggak bisa untuk menentukan ini madu asli atau madu palsu. Mungkin ada yang mengatakan, "Oh, yang asli itu merah." Ya, belum tentu. Nah. Ya. Macam-macam mukhtalifan alwanuhu. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang coklat, ada macam putih, ada enggak ya? Ada. Asli. Isapan apa kalau putih? Hmm? Yang disep apa kalau warna putih? Wallahu a'lam. Mungkin fihi shifa'ul linnas. Makanya kalau dari Hadramaut bawa oleh-oleh madu saja yang dibawa pulang. Tidak usah bawa sorbannya Habib. Nah, karena orang Indonesia banyak di sana. Tapi kalau datang Hadramaut, datangnya ke Tarim, markasnya Sufia, pulang bawa bawa apa itu tasbih ya, buatan Indonesia tapi sudah dipakai Habib, jadi mahal harganya. Nah, bawa sajadah, bawa sorban, macam-macam. Nah. Wa qad hasati sunnatun nabawiyyatu katsiran 'ala at-tadawi bil 'asal. Sunnah Nabi telah menganjurkan dalam banyak riwayat untuk berobat dengan madu. Fal 'asalu min al-adwiyati allati yatadawa bihi katsirun minan nas. Maka madu itu adalah merupakan salah satu obat yang banyak dari kalangan manusia berobat dengannya. Lakinnal musabina bisihri la yatawaqqafu shifaa'uhum 'alal 'asal. Akan tetapi orang-orang yang terkena sihir itu jangan bersandarkan hanya kepada madu saja. Ya. Nah, sebab madu itu boleh jadi hanya membantu. Jadi bukan menjadi suatu yang inti. Balla yahtaju ilaih kathirun minhum. Bahkan kebanyakan orang yang terkena sihir itu tidak terlalu butuh untuk minum madu. Ya. Wa aktsaru ma yuqalu fi istikhdamil 'asal lil mashhurin annahu idza kana as-sihru mashruban fa yu'ta al-mashhuru shurbata sana makhlutatan bi syai'in min al-'asal. Dan kebanyakannya ya, itu kalau untuk menggunakan madu kepada orang-orang yang terkena sihir, maka dibuatkan minuman ya, untuk orang yang tersihir tersebut. Minuman sana yang dicampur dengan al-asal, dicampur madu. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, sana itu dicampur dengan madu. Walau lam tukhallat bihi fahiya nafi'atun bidunihi. Namun kalau tidak dicampur dengan apa-apa, madu murni, maka itu tetap bermanfaat. Ya. Meskipun tanpa sana. Wa ala hadha, oleh karena itu, faja'lul asal min muhimmati ma yasrifuhu raqi lil mashhur wa yansahuhu bihi natijun imma an jahli raqi bi muhimmat ma yu'alaju bihi al mashhur. Oleh karena itu, menjadikan madu termasuk yang paling inti, paling penting yang dilakukan oleh orang yang meruqyah kepada yang terkena sihir, lalu menasihatkan untuk sering minum madu yang hubungannya kepada penyakit sihirnya, maka ini dibangun di atas kejahilan orang yang meruqyah itu tentang mana hal-hal yang penting yang seharusnya tukang sihir itu, apa, orang terkena sihir itu diobati dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu dengan ruqyah yang syar'iyah. Wa imma annahu istighlal li akhdhi amwalin nas. Dan ada kemungkinan pula, kata beliau, kadang-kadang orang meruqyah lihat ada orang sakit, supaya sihirmu ini sembuh, kamu banyak-banyak minum madu. Minum madu, ya. Habis minum lagi, habis minum lagi. Nah, jadikan itu yang paling utama. Kata beliau, kenapa? Ada kemungkinan orang itu ingin memanfaatkan momen untuk mengambil harta orang. Kenapa? Karena yang meruqyah penjual madu. Ya. Wa yadhharu hadza jalian idza kana raqi tajiran. Nah, dan ini semakin nampak kalau yang meruqyah itu pedagang fil asal, ya, pedagang madu. Au musyarikan fit tijarati fi, ataukah dia ikut serta dalam perdagangan madu. Jadi dimanfaatkan. Ya. Makanya kalau ada yang datang, kamu minum madu aja banyak-banyak. Oh iya, saya rajin minum madu, tapi yang merek ini. Oh jangan, merek ini saja yang saya jual. Nah, berarti kan ada tujuan ini. Ya. Allahumma musta'an. Faman fataha hadzal bab tasallata ala amwalin nas bihadzal tariq wa amsalihi. Maka siapa yang membuka pintu ini, maka ya, dia ingin merampas, mengambil harta manusia dengan cara ini yang semisalnya, falyatarafa' almuslim an istikhdamiha. Maka hendaknya seorang muslim menjauhkan diri untuk menggunakannya. Kalau ketahuan ada hitung-hitungan bisnisnya di situ. Ya. Nah. Ya, kalau memang bermanfaat madu, ya, sebutkan bahwa madu itu bermanfaat. Ya. Enggak mesti harus membeli produk yang dijual oleh si Ar-Raqi. Nah. Masalah, permasalahan yang berikutnya. Mata tusta'malul habbatus sauda wa zaituha ilajan lil mashurin wal mamsusin? Kapankah al-habbatus sauda itu digunakan? Demikian pula minyak al-habbatus sauda sebagai obat bagi orang-orang yang terkena sihir dan yang diganggu oleh gangguan jin. Al-habbatus sauda wa tusamma habbatal barakah. Al-habbatus sauda itu juga disebut habbatul barakah. Wa tusamma habbatal kumunil aswad. Juga dinamakan habbatul kumunil aswad, ya, ya itu jintan hitam itu, ya. Dapat disebut al-habbatus sauda, habbatul kumunil aswad, habbatul barakah, apa lagi? Hah? Nah, nama latinnya apa? Hah? Saya enggak tahu nama latinnya. Apa nama latinnya? Ada yang tahu ya? Hah? Apa? Sativa gitu. Nigella. Wallahu a'lam. Ana sengaja tanya karena ini ada disebutkan di sini dan susah nyebutkannya gitu. Di sini disebut bahasa Persi, ya. Watu sama, dan juga dinamakan Shuniz, nggak tahunya apa ini. Nah, terlalu jauh untuk dibawa ke Nigella sativa itu. Bilugatil Farisiyah, itu bahasa Persi. Shuniz, wallahu'alam. Nah, ya yang penting ma'ruf, ma'ruf, alhamdulillah. Nah, kaum muslimin rata-rata mengetahui dan sekarang sudah menyebar. Dan banyak dari kalangan mereka yang sudah mengetahui manfaatnya dan khasiatnya. Dan banyak dari mereka sudah berpaling dari obat-obat kimia menuju pada alternatif dan obat-obat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa hiya minal ashfiyatil 'ammah, dan ini termasuk pengobatan-pengobatan secara umum. ya. Obat ini umum sifatnya. Lianna Rasul alaihi salatu wassalam qala, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi al-habbata as-sauda shifaa'un min kulli da'in illa as-saam. Ya. Sesungguhnya al-habbatu sauda ini adalah obat dari segala penyakit kecuali as-saam. Apa itu saam? Mati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga datang dari hadis Aisyah Ibnu Umar Bulaidah radhiyallahu ta'ala anhum dan selain mereka. Wa qad takallama al-ulama wal atibba 'ala madmun hadha al-hadis wa abanu fi mu'allafatihim wa buhuthihim manafi' al-habbati as-sawda. Para ulama dan para dokter, mereka telah berbicara tentang kandungan hadis ini. Lalu mereka menjelaskan di dalam tulisan-tulisan mereka, dalam pembahasan-pembahasan mereka, manfaat dari al-habbatus sauda itu. Ya. Alhamdulillah. Juga telah terbukti secara ilmu kedokteran. Dan ilmu kedokteran pun itu masih terlalu dangkal. Apa yang mereka tahu menyembuhkan ini dan seterusnya, itu masih dangkal. Kalau Rasulullah SAW sudah secara tegas mengatakan semua penyakit, nah, semua penyakit, ya, kecuali mati. Nah, falyahris al-muslimu ala al-imtifa'i biha wa isti'maliha fil ma'kulat wal mashrubat. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim semangat mengambil manfaat dan menggunakan al-habbatus sauda, ya, pada makanan-makanan yang dia makan dan minuman-minuman dia minum. Mau minum air, taruh dulu habbatus sauda terus minum. Mau makan nasi, campur habbatus sauda. Naam. Ya. Sebagian karena sudah merasa senang dengan apa itu rasanya, tinggal dimakan-makan aja, digigit-gigit, ya. Agak pedih sedikit tapi lama-kelamaan terasa enak. Amma idza kana al-muslim musaban bimarad fala yasta'miluha ilajan limaradhihi illa an tariqin khabirin hadiqin fi at-tibb. Adapun jika seorang muslim terkena penyakit tertentu, maka jangan dia menggunakannya sebagai pengobatan terhadap penyakitnya kecuali dengan resep dari dokter yang terpercaya. Nah, ya, mengetahui dosisnya, sebaiknya ini berapa penggunaannya dari yang terpercaya, bukan dari pedagangnya, dari yang terpercaya, dokter. Nah, kalau pedagang kan asal jadi, tulis di 3 kali sehari, ya, minum untuk dewasa, untuk anak-anak. Nah, tapi dokter yang mengerti, yang mengetahui, yang pandai, ya, dengan pengobatan-pengobatan nabawiyah. Nah, hanya saja sekarang kebanyakan dokter di negeri kita enggak ngerti, tak ngerti, ya. Nah, diperlihatkan habbatus sauda, diarahkan ke apotik. Nah, nebus resep. Nah, ya. Allahumma musta'an. Wa amma ma yahtaju ilaihi al-musab bil mas wa sihr min at-tadawi biha fala yadhtaru ila syai'in minha. Ya. Adapun orang-orang yang terkena penyakit kerasukan, sihir, gimana kalau berobat dengan habbatus sauda, maka tidak mesti, tidak harus berobat dengan habbatus sauda. Li'anna tirarahu ila tadawi innama huwa birruqa bil qur'ani was sunnah. Sebab yang harus dilakukan adalah pengobatan dengan ruqyah, dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqbal ala Allah, dan bertawakal kepada Allah, bertawajuh kepada Allah dengan takwa Allah, meninggalkan kemaksiatan. Wa kafa bihadzan tifa'an dinan wa dunya, dan itu akan memberikan manfaat baginya dalam agamanya, demikian pula dalam hal dunianya. Fa in istukhdima shay'un min habati sauda wa zait, na'am, wa zaitiha min babi tadawil am, fala mani' min dhalik. Tapi kalau dia ingin menggunakan ya sedikit dari habatu sauda atau minyaknya dalam hal pengobatan secara umum dari penyakit-penyakit yang lain, tidak mesti pada penyakit yang dideritanya dari gangguan jin, maka tidak mengapa, silakan. Walakinnal khata'a an tuj'al al-habatu sauda ilajan asasiyan lil mamsusin wal mashurin. Namun merupakan kekeliruan ketika al-habatu sauda itu dijadikan sebagai pengobatan asas, pengobatan utama terhadap orang-orang yang kerasukan dan yang terkena gangguan sihir. Masalah yang berikutnya. Mata yusta'malu zaituz zaitun lil musabi bisihri wal mas. Sekarang minyak zaitun. Kapankah digunakan minyak zaitun itu bagi orang terkena sihir atau gangguan jin? Aktsaru ma yustakhdamu zaituz zaitun fit tibaqati wal iddihan. Kebanyakannya penggunaan minyak zaitun itu dalam memasak. Ya. Nah, di masakan Arab mereka banyak mencampur dengan minyak zaitun. Dan dalam hal melumuri tubuh minyak. Nah, karena minyak zaitun juga luar biasa manfaatnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syajaratun takhruju min turi sayna'a tambutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Dan pohon keluar dari turi sayna'a, yang asalnya dari turi sayna, yang tumbuh dan menghasilkan minyak, wasibghin lil akilin, dan bisa menjadi campuran bagi orang-orang yang makan. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang turi sayna ini. Ya, ada yang mengatakan itu adalah al-aqabah, kalau sekarang ini al-aqabah. Ada lagi yang mengatakan tidak, itu bukit yang ada di Palestina. Nah, yang jelas Turi Sina ini adalah tempat di mana Musa alaihissalam pernah ke sana pada saat ya terjadi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sana ada pohon yang sumbernya dari sana yang mengeluarkan ad-duhn, mengeluarkan minyak. Itulah yang disebut dengan minyak zaitun. Dan wasibghin lil akilin, campuran untuk orang-orang yang makan. Nah, jadi kalau makan tidak punya sayur, pakai minyak zaitun. Nah, cuman biasanya bagian belum terbiasa. Telah disebutkan di dalam hadis Umar radhiyallahu an, dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Abu Usaid, dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i Al-Kubra, Ad-Darimi Al-Hakim, dari hadis Abu Hurairah, dan dalam riwayat Ibnu Majah Al-Hakim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat At-Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kulu zaita, makanlah minyak zaitun itu, wadahinu bihi, dan berminyaklah dengannya. Berarti menunjukkan dianjurkan untuk melumuri ya. Nah, bagian tubuh. Naam, fa innahu min syajaratin mubarakah, karena itu dari pohon yang mana zaita zaitun yustakhdamu lil iddihan iraqi ay yurshid al mamsusa ala istikhdamihi kal ati. Dan dalam hadis bahwa minyak zaitun itu digunakan untuk diminyaki di apa, digosokkan ke tubuh, maka hendaklah bagi orang yang meruqyah ketika dia hendak membimbing orang yang terkena gangguan jin itu untuk menggunakannya, maka hendaklah dia membimbingnya dengan cara berikut ini. Yang pertama, al-iddihanu bihi idza kana al-musabu bil mas qad tasabbaba asy-syaitan fil idrar bi udwin min a'dha'ihi litalyini wa tardibihi. Diminyaki tubuh orang terkena gangguan jin tersebut apabila orang terkena gangguan itu syaitan menjadikan di salah satu bagian tubuhnya, pada bagian salah satu bagian tubuhnya, maka hendaklah digunakan minyak zaitun untuk ya melenturkan ya atau membasahi kulit tersebut, tubuh seorang itu, dengan minyak zaitun. Nah, ketika salah satu bagian tubuh itu mudaratkan, mungkin terkena apa dan seterusnya sehingga terasa sakit atau salah urat atau yang semisalnya, gunakan minyak zaitun ya, atau menyebabkan luka, gunakan minyak zaitun. Nah, yang kedua, idza kana wujudul jinni fi udwin min adail mariyub kadh-dhahri awil faqidi awil hanjara awil yad wa ghairiha min al-a'dha yudahanu bidzalika fil masaa. Apabila keberadaan jin pada salah satu ya, bagian tubuh orang sakit itu seperti bagian punggungnya atau bagian pahanya atau bagian kerongkongannya atau bagian tangannya atau yang lainnya dari anggota tubuhnya, maka diminyaki bagian tubuh itu di sore hari. Ini wallahu a'lam ya, apa alasan beliau menyebutkan di sore hari. Nah ya, wa amma idza kana al-jinni yu'dhi al-mariyadha fi 'aqlihi fataratan yasra'uhu wa taratan yadfa'uhu ila atharati al-fitan fala yahtaju ila zaiti az-zaitun. Adapun kalau jin menyakiti orang sakit itu pada akalnya, bukan pada fisik jasadnya, apakah dia merasukinya ya atau mendorongnya untuk menyebarkan fitnah, melakukan fitnah, maka itu tidak perlu dengan menggunakan minyak zaitun. Fa'ala hadza la yanbaghi lirraqin ay yurshidu kulla maridin bil mas aw as-sihri aw al-'ain ila istikhdami zaiti az-zaitun. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi setiap yang meruqyah untuk mengarahkan setiap orang sakit kesurupan atau sihir atau kena 'ain untuk menggunakan minyak zaitun. Namun lihat kondisinya, kalau hubungannya itu penyakit ke fisiknya, ke anggota tubuhnya, maka diminyaki tubuh tersebut dengan minyak zaitun. Wallahu ta'ala al-mustawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.